Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, yang keenam, bersemangat untuk membeli buku yang secara khusus membahas tentang permasalahan hukum fikih tertentu. Yang dimaksudkan di sini seperti buku khusus tentang witir misalnya, atau buku khusus tentang i'tikaf dan yang semisalnya. Buku-buku semacam itu walaupun ukurannya kecil atau tipis, namun jika setiap faedah yang ada di dalamnya dilengkapi dengan referensinya yang menyebutkan jilid berikut halamannya, maka telah memberikan manfaat yang dapat Anda ambil. Karena dengan adanya hal itu, Anda telah mengumpulkan poin-poin masalah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di antara tips dalam membaca, ikhwan, yang setiap penuntut ilmu itu perlu akan hal ini sebagai petunjuk dan arahan, yaitu antum perlu bersemangat untuk membeli buku. Ya, modalkan untuk membeli buku. Ya. Tapi kan buku beragam. Ada buku mukhtasarat, ada buku mutawasitat, ada buku mutawalat. Seperti ini sebenarnya termasuk buku yang kecil ya. Termasuk buku kecil. Ini buku menengah, Kifatul Akhir. Ada mutawalat berjilid-jilid. Nah, sekarang ada model buku yang sifatnya dia tematik. Yaitu dia dalam satu buku membahas satu kasus baik global ataupun parsial atau hal-hal yang rinci atau detail. Masalah misalnya ada buku masalah menggerakkan jari dalam tasyahud. Itu buku kecil ya, maksudnya bukan permasalahan yang bukan permasalahan global, mencakup beragam perbuatan, tidak, cuman itu aja. Dan kemudian membahas tentang takhrij hadisnya, syawahid hadisnya, ya, dhaif atau syadz atau sahihnya. Itu semua ada pembahasannya di buku tersebut. Nah, di sini belilah buku yang secara khusus membahas tentang permasalahan hukum fikih tertentu. Baik itu yang global seperti masalah sifat salat Nabi, itu kan banyak salat dalamnya. Ya, atau yang agak lebih terperinci misalnya, walaupun terjemahan, solat-solat sunnah Rasulullah SAW. Ya, semua solat sunnah itu terkumpul dalam buku itu. Apalagi ini yang memang berkaitan dengan kehidupan antum. Ini penting, gitu loh. Jadi ikhwan, antum melihat buku itu jangan anggap semua buku sama. Ya, satu level semua. Enggak, buku beda-beda. Ada kalanya antum perlu mempunyai buku yang tebal yang mengurai dari awal masalah fikih sampai akhirnya, seperti Kifatul Akhir ini. Ada kalanya antum perlu membeli atau mempunyai buku yang memang dia membahas bab tertentu dari fikih. Seperti contoh lain di antara kitab yang sedang anda pelajari sendiri pribadi, Tatbiqat Masarif Az-Zakat Al-Mu'asirah, praktik yaitu penyaluran zakat di masa kontemporer ini, bahasa Arab. Itu kitabnya lebih tebal dari kitab ini, ya, bahasa Arab. Berarti dia bukan mencakup semua hal tentang zakat, bukan, tapi tentang Masarif Zakat Mu'asirah doang, yaitu sekarang ini kan beda sama zaman dahulu. Sekarang bagaimana cara menyalurkan zakat dengan segala permasalahan yang ada di zaman sekarang. Itu dibahas. Itu ada kepentingannya sendiri, ikhwan. Antum perlu. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sekitar kita. Jika ya, tapi tema-temanya yang memang betul-betul berkaitan dengan kehidupan sekitar kita, ya. Adapun kalau antum belum mengenal misalnya misalnya takhrijul adillah misalnya, takhrijul adillah minal ima fi usul fiqh misalnya, yaitu mentakhrij dalil-dalil dari masalah ima dalam usul fiqh. Antum ngerti enggak maksudnya? Enggak ngerti. ima itu apa, isyarat. Itu detail dalam usul fikih dan bukan konsumsi antum. Jadi jangan anggap, ini buku berat nih, saya harus bisa. Entar. Cari yang sesuai dengan level antum. Cari apalagi yang sesuai dengan interest antum. Tapi, ikhwan, kalau antum bukan seorang mujtahid, antum jangan ambil semua buku yang di satu tema itu. Contoh aja, antum pengen ngafal, ya, hafal Quran. Antum beli semua buku yang berkaitan dengan tips menghafal Quran. Ini salah. Ya, semua buku dihabuk, dia beli semua. Kan banyak tuh. Semua buku antum ambil. Antum baca semuanya. Salah, beneran salah. Orang menganggap bahwasanya memperbanyak buku tentang tips bagaimana menghafal Quran itu sebagai obat, salah. Ya. Karena sebenarnya menghafal Quran itu yang paling diperlukan bukan tips, tapi ikhlasnya antum, istiqomahnya antum itu dulu. Dan semua tips itu merujuk ke sana. Gitu loh. Semua tips itu merujuk ke sana. Karena metode apapun kalau antum enggak ikhlas, enggak ada artinya. Metode apapun kalau antum enggak istiqomah, enggak ada artinya juga. Jadi merujuk semua itu tips ke sana. Tips-tips seperti berapa kali sehari, berapa kata kerja, itu tips yang sifatnya ijtihadi, bukan qat'i. Jadi ada tips yang memang qat'i, yaitu apa? Ikhlas, istiqomah, dan takror, pengulangan. Tiga itu kalau dalam hal Quran. Adapun lain-lainnya dari ucapan-ucapan itu semuanya ijtihad, yaitu apa ya? Choice, pilihan yang kadang cocok sama antum, kadang enggak cocok sama yang lain. Kadang cocok sama yang lain, kadang enggak cocok sama antum, gitu loh. Ya. Makanya antum enggak bisa memaksakan antum pokoknya harus pakai aplikasi ini. Belum tentu. Ya. Coba sekarang kan banyak Quran-Quran hafiz ya, apa namanya? Yang warna-warni itu loh. Ana sudah punya dua model itu. Dan wallahi ana enggak pernah cocok. Karena dia pakai mushaf, dia model mushaf Indonesia. Ya, untuk hamzah wasalnya itu tanpa rasul ainnya. Ana enggak bisa ana baca itu. Ana biasa pakai mushaf Madinah. Sejak kecil enggak cocok. Warna-warni itu juga membuat ana tuh teralihkan pikiran ana. Dan samping-samping kan ada apa namanya, sebenarnya bagus, enak dilihat gitu, ada setoran berapa kali dan seterusnya. Itu masya Allah, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang cocok itu. Tapi untuk anak yang agak jadul sedikit, ya, itu gak bisa, pusing, gak bisa. Ya, ya. Jadi gak bisa memaksakan, gitu loh. Nah, kemudian ketika antum membeli semua buku tentang tips menghafal Quran, antum akan lebih banyak kemudian menghabiskan waktu di teori. Ya kan? Nah, terus kapan antum mulai? Justru yang lebih afdol antum langsung talaqi, nanya ke orang, nanya ke ustadznya, ustadz menurut antum ana lebih cocok di apa? Karena ustadz ini kan lebih tahu tentang antum dibandingkan buku. Maka ustadz ini ngajurin antum tuh cocoknya seperti ini. Antum orang yang sifatnya audio. Ini coba dengerin. Ada orang sifatnya memandang. Maka coba langsung dari itu. Ustadznya lebih tahu daripada buku. Begitu. Maka ikhwan, misal ada buku sifat sholat Nabi karya Syekh Al-Albani. Antum jangan ambil semua buku tentang sifat sholat Nabi. Karena antum talib biasa. Enggak apa, bukan dimaksudkan untuk berijtihad dan memilah, membuat ringkasan, membuat tulisan, kemudian. Kan bukan itu tujuannya. Belajar. Coba belajar secara paralel dulu. Satu. Nah, ini perlu. Jangan semuanya langsung diambil dalam satu tema. Confused. Ya. Kecuali kalau memang antum dimaksudkan untuk adanya mentaksil betul-betul, mengurai dan menambah wawasan, baru bisa. Dan itu pun selayaknya dengan bimbingan guru. Ya. Nanti satu buku aja dulu, ikhwan. Pak antum punya buku ensiklopedia salat, cukup itu dulu. Baca selesai, baru mungkin bisa pindah ke buku lainnya mungkin kapan-kapan. Apa kalau langsung beli semuanya, langsung bersemangat karena baru dapat warisan 1 miliar, yakin ya. Ingat loh, ya. Jangan lupain anak pas kita dapat insyaallah. Yaitu ya antum jangan semuanya terburu nafsu dengan mengambil semua dari tema yang sama. Gini aja lah, jangankan buku antum ke kajian, temanya sama. Ustaz ini hari ini membahas tentang nusrah. Tahu nusrah nggak antum? Nggak tahu. Ya udah. Misalnya ustaz ini bicara tentang apa ya? Ya nusrah lah. Nusrah itu mendeteksi sihir dengan sihir gitu loh. Atau semisal itu mengobati sihir dengan sihir. Ya. Entar antum jamak juga dari ustaz lain. Maksudnya besok ada juga pembahasan yang sama. Cari di YouTube semua tentang nusrah dikumpulin. Sementara antum sebenarnya baru mengenal nusrah. Jadi harus semuanya dikumpulin. Nanti antum akan mendapatkan perbedaan antara usaha ini dengan akhirnya konflik sendiri bingung. Dan akhirnya esensi dari belajar tentang nusrah itu terlalaikan, yang malah antum fokusnya malah di apa? Di khilafiyah antara ustaz tentang ini tentang itu. Begitu. Ya. Memperbanyak guru bagus, ya. Tetapi harus mengerti kadar diri. Kalau masih baru belajar jangan terlalu banyak, ya. Maksudnya terlalu banyak berbeda guru. Baik, ya, kita lanjut aja karena ini sudah kita bahas pada waktu lalu. 7, tafadhol. 7. Berupaya untuk memahami isi buku, meskipun hal itu mengharuskan Anda membaca buku tersebut berulang-ulang, satu kali, dua kali, atau berkali-kali. Jika salah seorang dari kita membaca sebuah buku, maka tidaklah cukup dengan memahami satu atau dua lembar saja. Namun hendaknya dia berupaya untuk memahami buku secara keseluruhannya dan menguasainya. Dan janganlah bosan untuk membaca buku tersebut di lain waktu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Muzani rahimahullah, bahwa ia telah membaca buku Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebanyak 50 kali. Berupaya untuk memahami isi buku, meskipun hal itu harus berulang-ulang, mengharuskan Anda membacanya berulang-ulang, sekali dua kali atau berkali-kali. Atau membaca halaman tersebut berulang-ulang. Ini biasa juga Anda lakukan ketika memang Anda sudah sulit, ada beberapa hal yang sulit, Anda ulang. Dan kadang di lafal frasa atau kalimat yang Anda tidak paham, Anda tulis la afham atau la adri atau tanda tanya. Nanti suatu saat akan Anda baca lagi dan Anda paham. Ya, ngerti? Anda paham? Karena ilmu ini butuh pendewasaan. Semakin lama antum semakin paham. Ya. Antum semakin lama semakin banyak yang antum pungut. Yang dulu kosakata kalimat ini antum enggak paham. 2 tahun kemudian antum paham. Ya. Ketika kita makin lama berusia, berdewasa dalam menuntut ilmu, itu pemahaman itu enggak mesti tekstual, kontekstual dan pemahaman realita itu lebih dewasa lagi gitu. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang baru memulai belajar. Maka kalau antum tulis di buku untuk takbiran atau ibrah yang antum tidak paham, antum tulis di sampingnya tanda tanya la afham. Ya. Ya, la afham. Garisin yang bagian yang la afham itu. La afham Allah musta'an. Gitu kan. Nanti 1 tahun kemudian mungkin enggak sengaja antum buka buku itu masih la afham. Ya. Tapi 4 tahun kemudian antum buka, kok bisa-bisanya saya waktu itu enggak paham, mulai songong. Ya. Mulai belagu tuh, ya, mulai bertingkai, ya. Kok dulu gue paham, maksudnya kayak gini mah gampang. Tapi apaan ya artinya? Ya? Belagu tapi nggak ngerti. Tapi bisa kayak gitu, paham 4 tahun kemudian, paham dan gampang banget. Dan di situ antum akan sadar bahwasanya ilmu ini butuh pendewasaan, butuh tempuhan waktu yang panjang. Kira ya, Imam Syafi'i juga menyebutkan itu. Menuntut ilmu itu butuh bekal di antara waktu. Waktu, ya. Maka semakin lama dia menuntut ilmu dengan baik, semakin dewasa dia dalam menuntut ilmu dan semakin luas cakrawalanya. Misal ada istilah gini-gini-gini, dulu dia enggak tahu apa itu dzaraf misalnya. Dia kira dzaraf itu kalau di kosakata dia baca, oh dzaraf itu artinya adalah gaji atau pemasukan. Padahal dia sedang baca ilmu nahu. Maka dia bingung. Ya, ini sesungguhnya dzaraf. Oh, kok ada ngomongin masalah gaji nih atau pemasukan? Bingung dia. Kok dzaraf sih? Masalah gaji, tahu aja gaji saya kecil gitu ya. Aduh, tapi setahun kemudian ketika dibaca, astagfirullahaladzim, kok dulu sih gak ngerti ini, padahal ini dzaraf kan ini suatu istilah dalam nahu gitu, dalam nahu. Akhirnya ngerti dia, ya kan? Coba sekarang dari antum-antum yang sudah belajar istilah seperti tahrif, ta'til, tamthil, takyif, tashbih, tafwid, ngerti gak itu? Miftah, Gus. Pernah dengar tau kan? Artinya kan Allah a'lam bishawab, ya kan? Ya kan? Habis itu apa? Udah lu enggak ngerti apa-apa. Tapi kemudian setelah berapa tahun membaca, oh anda ngerti udah ini. Tafwid itu apa? Tamtsil apa? Takyif, tasbih, ta'til, tahrif dan seterusnya. Gitu. Dan enggak bisa langsung sekarang harus semuanya paham, gitu loh. Kifatul akhyar misalnya. Sekarang antum butuh bimbingan baca. Nanti kalau antum sudah banyak baca kitab, banyak belajar kitab ini, antum versi 2019 dengan ini misalnya kajian ini sampai 2025 misalnya. 6 tahun lagi khatam misalnya, masih lama. Antum versi 2019 dengan antum versi 2024 pasti beda. Pasti beda dalam memahami kifatul akhyar ini. Dulu ketika antum mulai ini, aduh ya Allah, mungkin apa ngelus-ngelus gini ya, pusing gitu. Tapi 2024, udah, nggak pegang apa-apa, gini-gini jenggot, mulai beda tuh, ya, jenggot kelihatin gitu. Ya bibirnya udah mulai kayak gini ya. Ya, dulu waktu masih jahil itu, ngeliatin ustadznya itu nelangsa banget, kayak memang kucing butuh makan. Sekarang udah belagu, ya, nggak jangan belagu tapi ya. Maksud anda di sini adalah apa? Seseorang dengan kedewasaan, dengan waktunya yang panjang, dia makin dewasa dan makin mudah dalam mencerna. Sebagaimana kita versi sekarang beda dengan kita versi remaja dulu, ya kan? Dulu remaja, coba lihat ketika main bola, kalau kita lihat anak SMP atau anak SD main bola, ada satu pemain mereka yang error, ngoper salah, bukan ngoper temen malah diautin gitu kan? Kira-kira marah gak orang? Temen-temennya marah, apa sih? Oper dong, oper nih, kosong nih, gimana sih? Gitu kan? Ya kan? Tapi ketika udah beranjak SMA, apalagi udah kuliah, gak cepat marah. Ngoper dong, enggak. Apa? Dengan kedewasaannya dia memahami, oh dia lagi error, lagi salah paham. Ya kan? Dulu waktu kita masih kecil main bola, los kan gitu. Los maksudnya, udah yuk, berisik lah pokoknya. Anak-anak kecil kalau main bola berisik mereka. Temen yang salah disalahin, giliran dia yang salah dia diem. Tuh, tapi kalau udah gede kan enggak. Itulah pendewasaan, ikhwan. Beda sikap. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Pemula, para pemula dalam menuntut ilmu dalam masa tahzir dan masa wah, mereka langsung seperti melaut dalam masalah itu. Karena jahil mereka itu. Kayak orang-orang yang kebanyakan bicara tentang tahzir dan semisal itu rata-rata jahil. Ya. Tapi kalau antum lihat orang-orang yang sudah lama menuntut ilmu masih tenang-tenang aja. Tenang. Enggak banyak omong. Malah berusaha untuk menutup fitnah. Jangan sampai terjadi chaos di antara kita gitu. Karena kedewasaan. Jadi menuntut ilmu perlu apa? Kedewasaan. Bahkan dalam masalah membaca buku, ya, perlu kedewasaan. Ustadz ana Ustadz Bakhtiar, ya, Wahyudin Bakhtiar namanya. Beliau ahli sejarah, sekarang di pesantren Al Irsyad. Beliau guru ana sejak dulu masih waktu SMA di sana. Beliau berpesan dulu, mana masih ingat banget pesan dari beliau ke siapapun dari murid itu. Antum kalau punya buku bahasa Arab, ya, buku bahasa Arab itu, dan antum nggak mengerti baca gundul, nggak tahu apa isinya nggak tahu, antum tetap simpen itu buku bahasa Arab itu, buku ilmiah, buku agama, buku syariah, karena suatu saat antum akan paham, gitu. Nah sekarang antum punya buku bahasa Arab kayak apa? Kifatul Akhyar misalnya. Jangan antum, ah gak paham nih, susah juga, berat juga, buang ah gitu. Atau jual, jangan. Nanti pada waktunya insya Allah antum akan paham dan antum akan bersyukur dengan itu. Begitu. Ini jangan dibuang, melainkan antum pahami bahwasanya keilmuan ini harus ada perintisan dan istiqomah sampai antum paham semuanya insya Allah. Ya, dan nanti ketika antum baca bisa berulang-ulang. Kenapa di sini para ulama berbaca berulang? Al-Muzani rahimahullah membaca risalah Imam Syafi'i sebanyak 50 kali dan kata beliau, tidaklah tiap aku membaca melainkan pasti aku menemukan faedah baru. Artinya membaca aku nomor ke-6 kali beda dengan membaca nomor kesekian kali, 10 kali atau 20 kali. Selalu dapat faedah baru. Artinya apa? Saking beliau ini Al-Muzani ini kan punya banyak buku dan membaca yang lain sehingga ada beberapa teka-teki yang baru diketemukan oleh benaknya di membaca sekian kali. Yang tadi enggak terpikirkan begitu, ternyata pun begitu dengan membaca Al-Qur'an. Enggak langsung paham kan? Dulu antum enggak tahu apa arti wa istasqa Musa, ya kan? Enggak tahu. Dulu antum enggak tahu apa wa fil akhirati hasanah, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dulu waktu anak kecil diajarin sama guru-guru anak, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Anak itu terlalu selalu ingat roti kalau sama doa ini, roti وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, karena makanan anak dulu roti, anak suka roti, makanya وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Roti dulu yang anak suka itu roti terus ada lapis coklat 3 lebih itu anak suka sama roti. Jadi anda dulu kalau misalnya doa wa fil akhirati hasanah, anda enggak mikir surga, roti. SD. Lah sekarang mana mikir roti? Kenapa enggak mikir roti lagi sekarang? Karena sudah ngerti maknanya. Dan ngerti bagaimana hakikat dunia dan akhirat. Akhirnya makin beda pemahamannya. Begitu pula dengan kita. Baca Al-Qur'an, awal-awal belajar Al-Qur'an sampai antum sudah menjadi misalnya jadi imam, sudah banyak paham tafsir, itu beda. Berisinya bacaan seseorang yang berilmu itu beda ikhwan dengan bacaan orang yang cuma baca tok. Akan kerasa bagi orang-orang yang berilmu. Ini ustadz ini atau akhi ini beliau membaca dengan ilmunya, tajwidnya dan tafsirnya. Ada orang membaca dengan ilmunya tajwidnya tok, tafsirnya enggak ada. Ada orang membaca dengan ilmu tafsirnya tajwidnya amburadul, ada. Ada orang menjamak antara tajwid yang bagus dan tafsiran yang benar. Maka bacaannya itu ada ruh yang luar biasa. Yang orang berilmu itu akan terasa itu. Ini Masya Allah. Beda nih. Orang ini beda. Ah ini beda. Bahkan orang awam pun merasakannya. Ikhwan. Orang awam pun merasakannya. Karena Al-Quran ini tidak sebatas suara. Dia berisikan makna dan ada keberkahan di situ. Dan itu tergantung juga dengan keikhlasan. Setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya begitu ya kawan. Kemudian kita cukup sampai sini aja insya Allah untuk yang ini. Nanti 8 di ini ya di dikasih tanda ya. Ya kita lanjut ke kifayatul akhir insya Allah ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.